membuatku malu. Semua perasaanku jadi tak menentu. Kamu berikan senyummu, getarkan hatiku yang membuatku bertanya tentang semua ini. Sebelum semuanya hilang dari pikiranku, akankah terucap kata cinta untukku? Dalam hatiku aku menunggu saat dirimu ungkapkan padaku. Tak perlu kau simpan rasamu terlalu.